Shiratul Mustaqim. Semoga Allah SWT terus menerus memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita sentiasa bersama-sama dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, dan juga kita terus menerus mempelajari dan memahami ke sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah, dalam pelajaran lepas kita sedang membaca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan-badan kamu dan rupa bentuk kamu, tetapi Dia melihat kepada hati-hati kamu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di dalam pembahasan hadis ini telah kita terangkan bahawa Rasulullah SAW telah menafikan penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap rupa bentuk fizikal seseorang insan ataupun badannya, dan di dalam riwayat lain harta bendanya. Maka yang Allah Subhanahu wa taala lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah qulubikum, iaitu hati-hati kamu. Dan dalam memahami hadis ini telah kita jelaskan bahawa hatilah tempatnya penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat hati tersebut apakah dia baik ataupun tidak dalam ia melakukan amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala melihat hati seseorang hamba itu sama ada ia baik ataupun tidak dalam ia melakukan amalan-amalan. Jadi bukan hanya melihat hati saja, tetapi dia melihat hati dan juga amalan. Kerana setiap amalan itu terbit daripada hati. Hatilah yang mengawal dan memerintahkan anggota badan untuk melakukan sesuatu amal perbuatan. Sama ada amal yang soleh, hati yang memerintahkan anggota badan untuk melakukan amal yang soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati juga lah yang memerintahkan anggota badan, dan anggota badan akan tunduk dan patuh jika ia memerintahkan kepada kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita bawa beberapa nukilan daripada salaf, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa, ataupun Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu hati itu malikul a'dha. Hati itu adalah raja anggota badan. Apabila tawabat, maka bila baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Bila ia tidak baik, maka tidak baiklah seluruh anggota badannya. Dan juga sesuai dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat ataupun mungkin terdapat persoalan, apakah Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati saja, di mana amalan itu adalah perkara yang kedua? Maka kita hanya fokus kepada amalan hati saja dan tidak perlulah kita bersusah payah untuk membersihkan juga, memperbetulkan juga amalan anggota badan kita. Maka ini mungkin yang datang daripada sebahagian orang. Manalah tahu ada khatib berkhutbah di atas mimbar di Jumaat, dia pun bawa hadis ini dan dia mula syarahkan dengan cara bahawa kita hanya periksa hati kita saja. Walaupun nampak macam tak bagus, tak apa, kita sangka baik, hati dia mesti baik, mesti baik. Jadi kalau seseorang itu kita nampak tidak tutup aurat, maka kita katakan tak apa, itu semua ajsamikum wa suwarikum, badan kamu, rupa bentuk kamu, Allah cuma tengok apa? Hatinya. Okey. Kalau rambutnya warna yang bukan warna aslinya, yang tak boleh dia warnakan dengan warna tersebut, dia warna hijau ke, atau warna merah jambu ke, dan apa juga warna, maka kita katakan ini luaran saja, ini rupa bentuk warna rambut, Allah cuma lihat hatinya saja. Dan juga amalan-amalan yang lain. yang jelas berlanggar ataupun melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah jawapan kita daripada hadis ini ataupun selain daripada hadis ini? Telah kita sebutkan pada pelajaran lepas, Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada hati saja. Jadi kalau daripada hadis ini saja, apa jawapannya? Bahawa macam yang kita sebutkan tadi, bahawa hati itulah puncanya amalan. Hatilah yang memerintahkan anggota badan untuk beramal. Jadi kalau amalan anggota badan itu tak baik, mesti hatinya tak baik. Mesti hatinya tak baik. Tak mungkin hati seorang tu baik macam malaikat, macam Nabi, tetapi dia buat jahat. Ketika dia buat jahat, hati dia baik. Tak mungkin. Melainkan terpaksa, melainkan terpaksa, atau jahil, ataupun dia ada keuzuran-keuzuran tertentu. Tetapi kalau tidak ada keuzuran tertentu, sengaja keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu tidak boleh kita katakan bahawa hati dia baik ketika dia melakukan maksiat tersebut. Jadi ini pahaman kita daripada hadis ila ulubikum. Sebab hati itulah punca amalan. Baik, dan satu lagi jawapan adalah daripada sudut riwayat. Apa kita katakan tentang riwayat ini? Walakin yanzuru ila qulubikum. Ada satu lagi riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimah taala. Selepas itu, bahawa Allah SWT melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Allah melihat ke hati-hati kamu dan amalan anggota badan kamu. Jadi jelas kat situ Nabi SAW sebutkan Allah lihat dua-dua sekali, bukan lihat hati saja. Jadi kenapa dalam satu riwayat hanya sebut hati saja? Kenapa lagi satu riwayat sebut hati dan anggota badan? Mungkin yang tambah tu tersilap katnya tak? Sebenarnya Allah cuma tengok hati saja. Yang pertama sekali riwayatnya sahih. Dan kedua, kita tak menuduh perawi itu tersilap jika makna itu boleh mengandung makna tambahan. Dan telah kita jelaskan bahawa apa yang diperintahkan oleh hati adalah amalan. Jadi Allah SWT melihat hati dan juga melihat amalan. Dan dalam banyak riwayat Allah SWT menerangkan bahawa kita dihukum, kita akan diberi balasan di hari kiamat kelak mengikut amalan kita. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim, "Wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan juga di dalam surah Yasin, "Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa bima kanu ta'malun." Pada hari ini tidak ada jiwa yang dizalimi dan tidaklah kamu diberi balasan melainkan dengan apa yang kamu amalkan. Maka sehinggakan ulama mengatakan amalan yang kita lakukan sajalah yang akan diberi balasan, yang akan dihukum. Sama ada baik dapat pahala ataupun jahat dapat dosa. Adapun amalan orang lain, orang lain punya buat baik, kita tak dapat pahala. Samalah seperti orang lain punya buat jahat, kita tak sepatutnya dapat dosa. Betul lah? Itu adalah sebenarnya sesuatu yang telah tertulis di dalam kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran dan sebelum Al-Quran. Alla taziru waziratan, alla taziru waziratun wizra ukhra. Kalau tak ada seorang yang wazir, yakni orang yang buat jahat, mengangkat atau memikul dosa orang lain. Waziratun ukhra, waziratan ukhra. Ini terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Baik, dan begitu juga di dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT melihat apa yang kita amalkan. Sehingga ulama istimbakkan bahawa tidak sah mensedekahkan atau menghadiahkan Fatihah ke ataupun bacaan Al-Quran ke dengan niat apa ni? Untuk orang lain. Hadiahkan pahalanya kepada orang lain dan sebagainya. Sebab Allah SWT lihat amalan kita dan Allah lihat hati-hati kita. Dan kita masih lagi ataupun sedang baca sebahagian daripada yang terdapat dalam kitab. Ada beberapa faedah di situ. Itu muka surat ke surat 41, yaitu berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita ambil perenggan yang tengah-tengah tu. Jadi yang akan dinilai di akhirat kelak adalah apa yang ada di dalam hati, ya. Itu surat 41. Jika Allah di dalam kitabnya dan Rasulullah di dalam sunnahnya menegaskan agar memperbaiki niat, maka yang harus dilakukan manusia adalah agar diperbaiki niatnya, menata hatinya dan melihat keraguan yang ada di dalamnya, lalu menghilangkannya menuju keyakinan. Dan bagaimana caranya? Jadi sekarang Syekh Taimin rahmatullah nak menerangkan bagaimana nak memperbaiki niat yang ada dalam hati yang Allah lihat tu. Maka hal itu boleh dilakukan dengan cara melihat pertama adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dari tempat lain Allah Subhanahu Taala berfirman, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu, wafi khalqikum, dan pada binatang-binatang yang merata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Kaumin yuqinun. Jadi dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT, maka kita akan apa ni? Akan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang menciptakan kita dan Allah sajalah yang berhak disembah. Maka amalan kita semua kita bersihkan daripada segala kekotoran, segala kesyirikan, kelalaian, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu dalam kita sibuk ni, dan kita pula di negeri kita dah tak banyak lagi nak tengok apa ni alam, apa kata orang tu, alam nature lah, dah tinggal sikit saja kan, yang banyak batu dan sebagainya. Maka sekarang kita dapati bahawa ada terdapat rancangan-rancangan yang dirakamkan oleh orang-orang kafir sebenarnya berkenaan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti alam haiwan, alam universe dan sebagainya, dalam laut dan seterusnya. Jadi ini semuanya kalaulah dipamerkan atau dipaparkan dengan bau Islam, tentu dapat banyak faedah. Orang yang menontonnya dapat melihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang alam haiwan yang bermacam-macam, bagaimana sifatnya begitu dan begini, bagaimana ia berusaha untuk hidup, survival. Dan tentu sekali mereka tak lakukan demikian itu dengan sendiri saja, tetapi adalah ilham, ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT tidak menciptakan saja lepas Allah tinggalkan mereka, tetapi Allah SWT telah mentadbirkan. Begitu juga dengan bintang-bintang di langit, kullun fi falakin yasbahun. Setiap bintang itu di falak mereka, di orbit mereka itu dia beranang, dia beredar. Tak ada yang apa yang mendahului satu dengan yang lain, tak ada yang melanggar dan sebagainya, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu kata Syekh Taimin rahimahullah, kamu lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian jika syaitan melimparkan keraguan di dalam hatimu, maka lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah. Lihatlah ke alam semesta ini dan renungkan. Lihat bagaimana keadaan berubah-ubah. Bagaimana Allah mengatur pergantian hari bagi manusia, hingga kamu tahu bahawa alam ini ada pengaturnya yang maha hakim, maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak ada satu siang yang sama dengan siang yang lainnya. Hari siang hari ini tak sama dengan semalam dan tak akan sama dengan besok. Begitu juga malam ini tak sama dengan yang semalam, tak sama dengan yang esoknya. Jadi telah beribu-ribu siang dan malam silih berganti, tak ada yang sama. Ya, bersuluh cuacanya dan suluh kejadian yang ada di dalam siang dan malam tersebut. Sebab Allah SWT sering di dalam ayat Quran menerangkan antara kekuasaan Allah SWT bagi orang yang ingin memikirkan, yang melihat dan memikirkan, iaitu ikhtilafil layli wan nahar. Baik. Maka bersihkanlah hatimu dari kesyirikan. Bagaimana cara membersihkannya? Iaitu bersihkan hatimu dengan mengatakan kepada dirimu sendiri, sesungguhnya jika aku berbuat maksiat kepada Allah, manusia tidak akan boleh memberi manfaat apa-apa kepadaku dan mereka tidak akan boleh menyelamatkanku dari seksa. Tetapi jika aku mentaati perintah Allah, mereka tidak akan boleh memberikan aku pahala. Jadi antara caranya adalah bila kita nak syirikkan Allah SWT, sama syirik besar ataupun syirik kecil sekalipun, riya dan sebagainya dalam amalan kita, kita ingatkan diri kita bahawa yang hanya yang memberikan pahala, yang memberikan dosa hanya Allah SWT. Jadi buat apa kita, kenapa kita mesti ingkar Allah SWT? Kerana manusia. Manusia kita suruh kita buat jahat, kita ikut. Sedangkan Allah SWT yang berkuasa untuk membalas kita. Dan kemudian kalau kita nak buat baik, kenapa kita buat baik? Kerana Allah SWT, kerana selain Allah SWT. Sedangkan yang akan memberi pahala dari kiamat kelak hanyalah Allah SWT. Jadi ini sebenarnya melihat kepada akal manusia. Jadi akal sebenarnya sentiasa menunjuk kepada kebenaran, kepada jalan Allah SWT. Akal yang sempurna, yang tidak dikotori dengan hawa nafsu. Tapi biasanya bila hawa nafsu itu telah menguasai akan akal, ini tidak dikotori, maka kita akan buat apa yang kita akan menyesal kelak kenapa bila kita buat perkara tersebut. Iaitu kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hanya Allah lah yang memberi pahala dan menahan seksa. Jika masalahnya seperti itu, mengapa kamu berbuat syirik kepada Allah? Mengapa kamu berniat dengan ibadahmu itu untuk mendekatkan diri kepada makhluk? Maka dari itu, siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan sesuatu yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah dan manusia akan menjauh darinya. Ini sebenarnya daripada hadis Nabi SAW. Siapa nak dekatkan diri kepada makhluk, yakni kepada manusia, tak kira siapa lah, dengan sesuatu yang dengannya boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ibadat, maka Allah dan manusia akan menjauh daripada. Kita nak keridaan manusia, tetapi kita buat ibadat kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam ibadat, maka sebenarnya Allah SWT memang tak terima amalan kita. Ketahuilah, orang ramai pun yang kita nak dipuji kita pun sebenarnya tak akan apa, akan dekat dengan kita, akan menjauhkan diri daripada kita. Dan ini tentu sekali benar pada hari kiamat kelak, takkan dapat kasih kita pahala. Kemudian mendekatkan diri kepada makhluk dengan cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan menambah apa-apa baginya, kecuali justru semakin jauh dari Allah dan makhluk. Jika Allah reda kepada apa-apa baginya, kecuali justru semakin jauh kepadamu, maka manusia pun akan murka kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam banyak hal, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam mengajar ilmu, dalam apa juga kebaikan, nampaknya kebaikan, tapi dalam kita buat kebaikan itu, kita tak buat ikhlas, suci kerana Allah SWT, tapi kerana pujian manusia, maka ketahuilah Allah SWT akan jauhkan diri daripada kita. Manusia pun akan jauhkan diri mereka daripada kita. Sebab itu tak ada berkat. Tak ada berkat. Jadi itu kepentingannya niat. Kemudian yang penting, wahai saudaraku, obatilah dan cucilah hatimu selalu hingga benar-benar bersih. Seperti yang difirmankan Allah, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin membersihkan hati mereka. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Jadi sebenarnya Allah SWT yang mensucikan hati. Dalil ayat ini adalah dalil bahawa yang mensucikan hati seorang insan itu adalah Allah SWT. Tetapi kita kena usaha. Kalau kita kotorkan hati kita, Allah tak akan cuci, tak akan bersihkan hati kita. Jadi sebab itu kita yang nak kena bersihkan hati kita, maka Allah SWT akan bersihkan disebabkan usaha kita. Di dalam hal ini terdapat satu kaedah ataupun satu faedah. Bagaimana nak membersihkan hati? Selain daripada yang disebutkan kat sini, ada satu kaedah kita ambil senang. Kita tahu bahawa dia balik kepada pemahaman tentang iman, tentang hakikat iman. Jadi iman ini yang terdapat dalam orang-orang yang beriman, dia bukan satu perkara yang statik ataupun yang tidak berkembang dan tidak berkurangan. Jadi jangan ingatkan bila kita dah beriman pada Allah SWT dan rukun-rukun iman dan segala-galanya, maka iman kita pun akan macam itu saja. Baik, tapi lah iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Jadi dengan pemahaman tentang iman ini, kalau kita nak perbaiki hati, dan tempatnya iman adalah dalam hati kan, dan Allah SWT melihat dalam hati. Jadi macam mana kita nak lakukan dengan hati itu? Jadi kita betulkan iman, kita tambahkan iman, tercantik hiaskan hati kita dengan keimanan. Dan iman itu bertambah dengan apa? Makin cantik dengan apa? Tak lain dengan tak bukan, melainkan dengan amalan, iaitu amalan soleh. Jadi bila kita lakukan satu amalan soleh, ini satu faedah, bila kita lakukan satu amalan soleh, kita solat ke, kita baca Quran ke, kita zikir ke, kita buat sesuatu dalam sunnah yang kita belajar, maka kita niatkan bahawa amalan ini untuk membersihkan, memperbaiki amalan dalam hati. Boleh tak macam tu? Ini syirik tak eh? Buat satu amalan kerana nak bersihkan hati. Tak lah. Sebab apa? Kita lakukan satu perkara ni kerana Allah SWT memang Allah perintah kan? Jadi kita taat. Tapi dalam waktu yang sama, niat kita juga adalah supaya dengan amalan ini hati kita jadi baik, iman kita bertambah. Kenapa ia tak menyalahi akan masalah niat? Sebab memang itu adalah cara nak tambah iman. Itu adalah akidah sunnah wal jamaah. Apabila seorang yang betul-betul beriman ni, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hanya sahaja orang yang beriman itu alladziina idza dzukirallahu, apabila disebutkan, diingatkan Allah kepada mereka, sama saja ke? Iman dia dah steady dah tinggi lah. Dia tak ada apa-apa. Tidak, bila disebutkan Allah SWT, maksud dekat sebutkan Allah bukan sebut nama Allah terus dia apa? Dia jadi macam itu. Taklah. Apa juga bukan dengan Allah SWT, sifat Allah SWT, hukum akam Allah SWT. Sebab orang akan, ini adalah dalil untuk apa? Sebut Allah, Allah, Allah dia. Sampai hati dia wajilat. Wajilat banyak apa? Kecut dan takut, gementar. Tapi orang yang beriman tak, bila dengar syarahan, bila dengar tentang akhirat apa semuanya, itu pun adalah zikir Allah, itu adalah zikir Allah. Zikir Allah bukan hanya zikir dengan lidah sahaja. Baik. Jadi apa akan berlaku pada mereka orang beriman ini, yang betul-betul beriman, dia akan gementar hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, sama ada ayat Quran, ayat-ayat syar'iyah, hukum dan sebagainya, ataupun ayat kauniyah, penciptaan dan keagungan Allah SWT, zahadhum imana, perkara tersebut akan menambahkan mereka apa? Keimanan mereka. Jadi iman tu boleh bertambah. Dan dengan apa? Dengan amalan soleh yang betul-betul ikhlas. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan konsekuensinya adalah mereka akan bertawakal kepada Allah SWT. So itu adalah peaknya. Bila sampai satu tahap, dia akan terus apa ni? Hanya bertawakal kepada Allah SWT, segala hidupnya, matinya, semuanya untuk Allah SWT. Dia tak ada lagi bergantung dengan sesiapa pun. Kemudian Allah sebutkan lagi sifat-sifat orang yang benar-benar beriman ni, alladzina yuqimuna shalah, mereka-mereka yang mendirikan solat, dan daripada rezeki yang kami berikan pada mereka, yunfiqun. Kemudian Allah terangkan, berikan berita gembira tentang apa yang kita akan dapat dari kiamat kelak, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang benar-benar beriman. Mu'minuna haqqan, yang Allah kata ni benar-benar beriman. Jadi bukan hanya dirikan solat, keluarkan zakat saja. Itulah kita katakan asas amalan soleh. Yang lain-lain itu semua perlulah dikerjakan juga. Kita ambilkan daripada situ, semua amalan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Dia sentiasa jaga iman dia, nak besarkan ataupun nak naikkan, nak tambahkan imannya dengan amalan soleh. Lahum darajatun 'inda rabbihim, dan mereka mendapat darajat-darajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan pengampunan. wa ajrun karim, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi ayat pertama ataupun yang awal dalam surah Al-Anfal itu menerangkan tentang pemahaman iman tadi. Jadi kata ulama, maka kita bila lakukan amal saleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita lakukan, kemudian itu juga kita niatkan sebagai apa, membersihkan hati kita, itulah cara yang baik. Jadi itu dia saling apa ni, saling komplimen amalan hati dengan amalan anggota badan. Kalau tidak, macam mana lagi kita nak tambahkan iman kita? Takkan kita duduk bertafakur saja terus kita iman boleh tambah? Jadi kita kena apa? Kena juga dengan amalan soleh. Amalan hati ada dia punya, hati juga ada amalan-amalannya sendiri. Jadi membersihkan hati merupakan perkara penting sekali. Saya mohon kepada Allah agar dia membersihkan hati saya dan kamu serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan hadis yang berikutnya, hadis ke-8. Nabi Musa al-Ashari, Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ashari radhiyallahu anhu qala, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل رياء أي ذلك الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Artinya diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Qais, tentang orang yang berperang untuk membuktikan keberaniannya, orang yang berperang untuk fanatisme golongan, dan ada pula seorang yang berperang kerana riya. Oleh kerana itu, siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini mempunyai riwayat yang lain, hampir serupa juga, iaitu dalam kitab. Dan orang yang berperang untuk melihat kemampuannya, liyura makanahu, atau melihat tempat, dilihat tempatnya. Mana di antara mereka yang berjuang di jalan Allah? Beliau menjawab, barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah hingga akhir hadis tersebut. Jadi jelas ia menunjukkan tentang apa, kepentingannya ikhlas. Jadi soalan ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang. Adakah disebut siapa orang ini? Tak disebutkan. Apakah penting kita nak tahu siapa lelaki yang tanya ni ataupun orang yang tanya ni? Tidak. Kalau ada, kita carilah faedahnya atau kita ambil faedahnya. Kalau tak ada, yang penting di dalam hadis ini adalah soalan dan jawapan Rasulullah SAW terhadap soalan tadi. Dan ini menunjukkan bahawa para sahabat biasa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asyik-asyik Nabi SAW yang tanya ataupun Nabi SAW yang ajar kan. Tapi ilmu itu juga datang daripada bertanya. Jadi murid-muridnya yang bertanya kepada gurunya, dan Rasulullah SAW menjawab dan dapatlah ilmu. Baik, jadi kalau kita nak ilmu, kita tak boleh lokek apa? Tak boleh lokek bertanya atau apa lagi, malu bertanya. Dan ini menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu alaihim mengambil berat tentang apa? Tentang ilmu. Bukan hanya duduk kat masjid, pedulikanlah kita dah tahu solat, kita dah tahu baca Quran, apa semua dah diajarkan, semua kita buat je sudah. Tak mau tambah ilmu. Tidak. Para sahabat dalam masa mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari, mereka tahu, mereka juga apa? Mereka menambahkan ilmu. Sebab itu kita jumpa dalam banyak hadis, apa ni, ilmu tu datang dari bentuk apa? Soalan. Baik, jadi Nabi SAW ditanya tentang jihad fi sabilillah. Yang manakah jihad fi sabilillah? Ada macam-macam orang yang jihad fi sabilillah. Disebutkan kat sini 3 satu adalah lelaki yang berperang syaja'atan, kerana dia berani. Apa maknanya? Dia hero. Dia memang daredevil, kata tu. Berani. Suka gaduh, suka perang. Dan mahir pula dalam berperang, sama dengan senjata ke, dengan tak ada senjata ke, dengan kuda ke, dengan tak ada kuda ke. Okey, dengan bergasak ke apa semuanya. Dia suka, dia memang berani. Tak, dia takutnya, tak takut. Orang tu kecil ke, orang tu besar ke, orang tu pisau pedang banyak ke, dia tak takut. Pedang dia panjang, dia tak takut. Dia suka pergi. Jadi dia pergi perang, tapi perang ini, perang antara orang Islam dengan orang kafir. Dia orang Islam, dia orang apa ni? Dia orang Islam, lelaki yang Islam ni. Dia tak takut dengan orang kafir. Jahat macam mana pun dia tak takut. Baik, jadi dia perang kerana berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada lelaki lain yang berperang orang-orang kafir, tapi hamiyah, kerana apa? Kerana ta'asub dengan golongannya sendiri. Mungkin biasa dalam sejarah orang Arab, mereka ni mempunyai kabilah-kabilah. Dan mereka tu amat apa ni? Amat fanatik dengan kabilah masing-masing. Masing-masing mengatakan apa, kabilah dia lah yang terunggul, yang lebih baik. Dan banyak peperangan bergaduh diakibatkan daripada apa? Daripada memuji-muji kabilah sendiri sehingga apa? Menghinakan kabilah lain. Dan mabuk apa semuanya? Saya dorang dulu minum arak. Malam-malam ada api agaknya macam tu kan. Dia dah mulalah ada punya syair tentang kabilah datuk dia ini. Lepas tu je, dia entam pula datuk orang lain. Habis. Kejap lagi dia pula lawan balik syair. Lepas tu kabilah ini bergaduh dan berperang. Masing-masing berbangga dengan ansab. Al-Fakhru bil ansab kan salah satu perkara terdapat dalam jahiliyah. Jadi bila ada kabilahnya turut serta berperang tentang orang-orang kafir, dia pun pergi. Jadi dia tengok kabilah dia pergi ke tidak. Bukan dia tengok apa ini kerana agama ke apa. Dia pergi asasnya adalah kerana ini adalah membela dan menyokong kabilahnya sendiri. Itu kalau kabilah. Dan kita boleh kiaskan hal ini dengan semua jenis fanatisme ta'asub. Sama ada bangsa ataupun daerah, suku, kampung, begitu juga dengan negara. Termasuk juga berperang kerana apa ni? Kerana menyokong mazhab dan sebagainya, seperti berlaku pada zaman dahulu kan. Mazhab Syafi'i berperang dengan mazhab Ambali dan berperang dengan mazhab itu dan sebagainya. Tentang fitrah pun boleh gaduh, boleh perang. Mula-mula dia kata mazhab kita Syafi'i tak boleh kahwin dengan mazhab Hanafi. Okey, Hanafi pun kata kita tak boleh kahwin dengan orang-orang mazhab Syafi'i. Mula gitu. Lepas tu masuk dah lama apa? Gaduh. Kita imam lagi hebat, kita imam daripada Quraisy apa, Imam Syafi'i. Oh tak, Abu Hanifah itu lebih hebat, dia lagi senior. Macam-macam lagi adalah seorang nak bergaduh. Itu kalau perang sama sendiri. Tapi yang dimaksudkan kat sini adalah berperang kerana nampaknya macam kerana fisabilillah, berperang dengan orang kafir. Dan yang terakhir adalah lelaki yang yuqatilu ria'an, iaitu yang berperang kerana riak. Riak adalah menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya orang puji. Oh, inilah orang yang betul-betul jihad di jalan Allah SWT. Bukan nak orang puji bahawa dia berani. Bukan. Sebab itu dah sama dengan apa ni? Orang yang berperang kerana berani. Jadi orang ni riak ni maknanya dia nak orang nampak bahawa dia ni soleh, orang yang baik, yang betul-betul apa ni, committed dengan agama, orang yang taat dengan agama. Ada panggilan jihad, dia pergi. Tapi sebenarnya apa dia nak? Orang puji dia. Semua sama. Yang ni amalannya sama. Semua amalannya adalah jihad juga, menentang orang kafir juga. Mungkin dia membunuh, mungkin dia terbunuh. Jadi soalannya adalah ayu zalika fi sabilillah. Yang mana satukah di antara demikian itu adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Maka jawab Rasulullah SAW, siapa yang berperang supaya kalimah Allah adalah yang tertinggi, maka dialah di jalan Allah. Bahwa fisabilillah. Jadi kalau kita lihat jawapan Nabi SAW ni adalah jawapan yang penuh hikmah. Sebab Nabi SAW tak jawab soalan itu secara langsung. Sebab soalan dia, yang mana satu fi sabilillah? Kalau satu pun bukan fi sabilillah, cakap je lah, semua tak fi sabilillah dah. Dan stop. Yang mana fi sabilillah, semua bukan fi sabilillah. Itulah jawapannya biasa kan. Tak tahu kalau kat sekolah kita jawab macam itu, full mark. Kalau kita jawab macam ini, entah-entah tambah-tambah lah. Orang tak tanya pun dia pergi jawab. Itu agaknya akan datang question, akan datang kan. Taklah jawab comprehension. Tapi Nabi SAW, dan Nabi SAW tak jawab pula. Oh, yang ini bukan fisabilillah, syuja'ah. Yang berani tak fisabilillah, yang fanatik tak fisabilillah, dan begitu juga yang yang riak tidak fisabilillah. Jadi Nabi SAW terus keluarkan satu jawapan yang merupakan kaedah. Nak kenal apakah yang jihad, yang dinamakan jihad fisabilillah, di jalan Allah. Iaitu dengan sabda Nabi SAW, siapa yang berperang untuk meningkat ataupun supaya kalimat Allah SWT adalah yang tertinggi, al-ulia, dan yang tertinggi. Jadi perangnya adalah supaya kalimat Allah itulah yang tinggi. Faham ni? Kalimat Allah tu kalimat apa? Quran. Supaya Quran paling tinggi. Ha? Kalimat ni maksudnya apa? Tafsiran kalimat kat sini. Kalau umumnya dia adalah syariat Allah SWT, hukum Allah SWT, termasuk akidah dan rincian akidah yang datang daripada Rasulullah SAW. Itu umumnya. Tapi terdapat tafsiran yang khusus di sebalik kalimat Allah SWT ini, iaitu kalimat La ilaha illallah, kalimat Tauhid. Kerana kalimat itulah yang Allah SWT utuskan para rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk mengajak orang mengucap beriman dengan apa yang terdapat dalam kalimat Allah SWT, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dengan mengucapnya masuklah dia dalam agama yang namanya agama apa? Agama Islam. Dan selepas itu lah ada menunaikan kewajipan-kewajipan La ilaha illallah, syarat-syarat La ilaha illallah. Jadi berperang untuk menegakkan kalimat Allah SWT maknanya berperang untuk apa? Menaikkan ataupun menegakkan agama Islam itu sendiri. Bagaimana jawapan tadi itu, bahawa syariat Islam itu sendiri. Dan ini tak mungkin tercapai melainkan bila seseorang itu berperang dengan orang yang tidak faham, tidak mau menerima, tak mau mengucap kalimat La ilaha illallah. Yang ini orang yang bukan Islam. So tidak ada jihad fi sabilillah melainkan berperang dengan orang kafir. Kalau dia dah berperang dengan apa? Dengan orang Islam tu tak dinamakan jihad. Baik, jadi itulah niat yang seharusnya ada pada orang yang keluar jihad fi sabilillah. Apabila dipanggil oleh imam untuk jihad, dia keluar bukan kerana best ada chance untuk perang, siapa memang berani fighter, okey, dia baru pergi. Ataupun kerana kabilah aku pergi, aku nak sokong kabilah ni, jadi aku pergi. Bukan kerana tu, dan kerana dia memang action bagus saja kan. Jadi orang puji dia apa ni, dia pergi perang sebab, tapi dia pergi kerana riak. Jadi bila orang panggil, bukan kerana ni, bukan kerana ni, bukan kerana ni, tapi oh ni, ini nak tegakkan dan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak tegakkan kalimat Allah SWT. Firman Allah SWT, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan peranglah mereka sampai tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan niat inilah dia pergi berperang. Barulah fi sabilillah. Jadi yang lain itu apa hukumnya? Bukan fi sabilillah. Kalau bukan fi sabilillah, jihad apa? Bukan jihad. Mati, kalau dia mati kena bunuh, dia bukan mati syahid. Dia tidak menyaksikan apa-apa. Mungkin dia dapat nama, mungkin orang kata, oh, inilah pejuang Islam yang telah gugur apa semuanya. Tapi sebenarnya di akhirat kelak dia akan mendapat apa ini? Mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya dalam satu hadis bahawa orang yang pertama sekali akan diheret ke api neraka. Dan pertama yang disebutkan tentang orang yang belajar, orang yang apa ni, orang yang yang menuntut ilmu tapi kerana orang, kerana manusia, kata Allah SWT tunjukkan dia nikmat-nikmat dia. Kalau dia buat macam ni, inilah yang dia dapat. Kata Allah tanya pada dia, fama amil tafiha, apa yang kau telah amalkan untuk dapatkan nikmat-nikmat ni? Oh, aku apa ni, menuntut ilmu kerana engkau. Kata Allah SWT, kazabta, tapi engkau menuntut ilmu kerana supaya digelar apa? Alim. Fakatir, setelah orang katakan bahawa engkau orang alim pun, dekat dunia dah dapat dah, maka apa? Ditarik apa ni, dihirik wajahnya sampai masuk ke api neraka. Kemudian yang ni, rajulun qatala hatta stushkida, maka dia berperang sampailah dia terbunuh. Maka hari kiamat Allah SWT tunjukkan nikmat-nikmat dia. Kalau mati syahid macam ni, macam ni, macam ni, maka Allah SWT tanya dia, apa yang kau telah buat? Kama amil tabi'ah, kata dia, qataltu fika hatta stushkidu, aku telah berperang di jalan engkau, wahai Allah, sampai aku gugur mati syahid. Maka Allah SWT kata, kadzabta, bohong. Hari tu dah tak boleh bohong sebenarnya, eh? Allah SWT tahu kenapa waktu dia berperang, dia berperang. Tapi engkau berperang supaya dikatakan kepada engkau apa? Syahid. Dan telah dikatakan kepada engkau syahid. Tapi kerana engkau berperang ni bukan kerana Allah Subhanahu SWT. Jadi dia heretkan wajahnya ke api neraka. Sehingga akhir hadis tersebut. Jadi menunjukkan bahawa kalau niat tak betul, yang dalam hati tak betul, dalam amalan yang nampaknya baik sekalipun, semulia-mulia amalan lah jihad fisabilillah, maka itu semua bukan fisabilillah. Ini kena tunjukkan tentang kepentingan niat. Baik. Jadi boleh tak kita tahu bahawa seorang itu perang fisabilillah ke tidak sebenarnya? Sebenarnya tak boleh lah. Sebab dia ada dalam hati. Melainkan dia cakap lah, kita perang untuk orang Arab misalnya, kita perang nak rampas tanah kita, ambillah, itu dah tentu bukan fisabilillah. Kalau dia tak cakap, tak ada orang tahulah ini dia fisabilillah ke tidak. Itu daripada sudut apa, niat tu kan. Tapi bukan dengan niat aja semua peperangan jadi jihad fisabilillah. Kita dah katakan pertama kali mesti perang orang-orang kafir. Dan perang orang kafir pun ada syaratnya. Terutama sekali apa dia? Mestilah dengan amir, dengan pemerintah Islam. Mana kita boleh pergi perang sendiri-sendiri, kumpulkan beberapa orang, training kat gunung ke apa semuanya, lepas tu kita bumerang ataupun kita perang dengan orang. Tak boleh. Sebab tu dalam akidah tahawiyah mengatakan wal jihadun madin ma'a ila qiyamis sa'ah ma'a amirin barrin au fajirin. Lebih kurang gitulah. Dan jihad itu berterusan hukumnya sampai hari kiamat dengan amir. Siapa juga amirnya, yakni hakim, pemerintah, barrin au fajir. Sama ada dia baik ataupun dia jahat. Jihad pun kalau ada lagi perang, kita kena pergi dengan dia. Itu menunjukkan bahawa hukum jihad yang diwajibkan itu adalah bila diperintahkan ataupun bersama-sama dengan ketua Islam. Bukan kita dah ajak ketua Islam suruh perang, dia tak mau dah. Kalau tak mau, kita buat sendiri sudah. Itu semua dah salah. Sebab itu kita lihat malapetaka ni banyak. Sampai apa, orang-orang Islam yang lain semua jadi mangsanya. Boleh pula kita tulis kitab, aku lawan teroris. Sebab dia sendiri teroris kalau macam itu. Macam mana nak katakan? Di pemahaman ni mengelirukan. Jadi fisabilillah ada syarat ni. Selain daripada niat, niat dia pun tak cukup. Tapi kena ada, kena bertepatan dengan sunnah. Kita dah katakan setiap ibadat itu hanya diterima oleh Allah SWT apabila terpenuhnya dua syarat. Yang pertama ikhlas, dia buat itu kerana Allah SWT semata. Dan yang kedua adalah bersesuaian, bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi terdapat masalah di sini. Sebagian orang yang berperang, dia tak ada duit sangat, ataupun memang tak banyak duit. Dan dia tahu lah di sini, sebagian orang yang berperang, tak ada pergi berperang fi sabilillah dan juga nak dapatkan harta perampasan perang. Boleh tak boleh? Dalam hal ini mungkin hadis yang kita baca ini mengatakan tak boleh. Maka kata ulama, terdapat hadis-hadis lain bahawa Rasulullah SAW menerangkan bolehnya, menggalakkan bahkan bahawa mujahid-mujahid berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Jadi seolah-olah dah macam apa ni? Dah macam buat satu amalan nak dekatkan diri pada Allah SWT tapi kerana dunia. Jadi kata ulama, dulu hadisnya sahih, dia tak mungkin dia apa ni? Ia berlawanan antara satu dengan lain. Jadi kita kena mengkompromikannya, memahaminya dengan saksama. Kita lihat kedua-duanya. Maka ulama mengatakan sebaik-baik jihad adalah yang terus kerana Allah SWT. Ikhlas apa maknanya? Pure. Hilangkan apa semua impurity yang ada kat dalam tu. Jadi dalam hatinya semua kerana Allah SWT. Bukan harta, bukan apa, bukan apa. Baik, yang itu adalah darajat yang paling tinggi sekali. Jadi pahala yang dia akan dapat adalah pahala yang sempurna. Ada pun orang yang berperang dan asal niatnya adalah kerana Allah SWT, nak tegakkan agama Allah SWT, tetapi juga nak dapatkan harta rampasan perang. Sebab itu memang hak dia. Bagi orang yang mujahid, dia haknya adalah dapat harta rampasan perang. Maka itu tidak mengapa selagi asas niatnya adalah kerana Allah SWT. Sebab itu antara galakan untuk apa ni? Untuk berjihad. Dan dalam hal ini terdapat sebuah ayat Al-Quran tentang satu ibadat haji. Bahawa Allah SWT mengizinkan kita, mengatakan tidak ada dosanya bagi kita apa? Pergi buat haji dan juga apa? Untuk mendapatkan rezeki Allah SWT dengan apa? Dengan berjual beli ketika haji. Kemana Allah SWT, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullah, sampai akhir ayat. Tidak ada dosa bagi kamu, yakni ketika buat haji itu, an tabtahu, untuk kamu meminta atau mencari, fadlan min rabbikum, lebihan daripada daripada Tuhan kamu. Itu dengan berjual beli, berniaga dan sebagainya. Menurut apa ni, asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi haji asalnya untuk Allah SWT. Kadang-kadang waktu haji itulah apa ni, peluang bisnes banyak lah. Kalau IT waktu biasa satu rial air kosong je, teh kosong dengan gula itu kecil aja macam ini. Bila sampai haji, pasal jasa bawa dia pula sepandai tu, dia bawa teko, dia ada buat gas tu, dia panaskan air kosong, lepas tu dia buat depan awak tu, dia dah jadi 3 rial. Dua rial. Dengan susu dah jadi 3 rial. Teh susu. Jadi semua double harga. Kita boleh tak kata dia, kau dah pakai ihram gini, mana boleh jual beli apa semuanya ni, mesti nak kena apa, duduk kat masjid talbiah je ke apa. Tak salah. Ada orang Rusia apa ni, dia tibakan dia punya teropong, dia punya kasut kayu terompah dia, apa macam-macam dia. Jadi itu semua dibenarkan, tapi dengan syarat hendaklah asas niat dia lah kerana Allah SWT. Yang lain tidak mengatur. Namun demikian, mana lebih utama orang yang niatnya hanya kerana Allah SWT dengan orang yang ada dua-dua sekali? Namanya yang pertama lah, tentu sekali yang lebih sempurna niat. Sama dengan orang yang pergi solat, keluar dari rumahnya, dia angkat wuduk dengan sempurna-sempurnanya. Tak ada yang buat dia keluar dari rumah dia ke masjid melainkan untuk menaikkan solat kerana Allah SWT. Apa akan jadi? Maka setiap langkahnya, dia langkah tu akan apa? Menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu darajat sampai dia kat masuk ke masjid dan seterusnya. Tapi kalau dia pergi, dia sebenarnya nak keluar tu sebenarnya nak kedai lah. Jadi kalau pergi kedai, balik rumah, lepas tu pergi masjid lagi, dua trip lah kan. Jadi nak save kan. Sekarang saya terlalu mahal ke apa kan. Jadi dia pergi sekali lah. Pergi kedai, lepas tu pergi masjid. Kalau pergi masjid, lepas tu pergi kedai, ada dua niat campur. Kita tak katakan syirik, tak katakan dosa apa semuanya, tidak. Tapi adakah sama dengan orang hanya yang niatnya keluar daripada rumah tu ke masjid untuk menaikkan solat? Itu kita sama. Sebab apa? Dia kena keikhlasan niatnya. kitab tu boleh kita baca. Mesti kita nak ambil satu hadis lagi selepas solat isyak nanti. Okay, jelas kan tentang masalah niat. Cara niat ni penting dalam ibadat. Yang diberikan ni adalah contoh. Jihad kalau dah tak boleh dengan niat yang bercampur aduk, apalagi apa ni ibadah-ibadah lain. Kita kena lihatlah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ada apa-apa soalan? Hukumnya kalau dia buat sendiri saja haram ke? Tak lah kan, dia halal lah, mubah, boleh dilakukan dengan syarat-syaratnya. Syaratnya adalah tidak ada benda yang haram dalam jual belinya. Okey, baik. Kemudian yang dia nak lakukan tu satu ibadat. Jadi ibadat tu bila dia nak lakukan, dia niat kerana Allah SWT. Sekarang dia nak pergi satu tempat tu, nak buat dua-dua sekali. Tapi kita katakan yang penting adalah asal dia pergi tu bukan kerana nak niaga. Asal dia pergi tu kerana nak ibadah. Yang itu datang sebagai apa ni, mengikutinya. Itu tak apa. Itu tak apa. Sama dekat masjid atau bukan masjid. Yang penting bukan dalam. Yang penting bukan dalam masjid. Sebab jual beli semua dibolehkan. Melainkan ada syarat. Maksud syaratnya apa? Bila jual masjid tak apa. Baik, syarat kita di sini dahulu. Assalamualaikum. Setelah kita bahaskan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an tentang siapakah atau bagaimana nak mengenal seorang yang berjihad itu benar-benar berjihad fi sabilillah, dan jawapan Nabi SAW yang melebihi daripada soalan yang ditanyakan kepada beliau itu memberikan kita kaedah tentang siapakah dia, iaitu yang berjuang menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ia menunjukkan bahawa apa yang dilakukan dengan anggota badan mestilah diiringi dengan hati, mesti diiringi dengan hati, yakni amalan tersebut hendaklah diniatkan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ikhlas ini amat penting sekali dalam apa juga amalan. Baik, dan satu faedah lagi yang saya teringat di sini, pertanyaan daripada lelaki yang bertanya itu dan juga jawapan Nabi SAW dengan lafaznya adalah man qatala ayyudzalika fi sabilillah, man rajulun yuqatilu, yakni yuqatilu dengan lafaz yuqatil. Apa makna yuqatil? Qatala iaitu berperang dengan senjata, dan berperang biasanya tamat dengan hilangnya nyawa. Baik, itu namanya perang. Dan Nabi SAW dalam jawabannya juga menerangkan bahawa itulah peperangan fi sabilillah, kita fi sabilillah. Jadi menunjukkan bahawa ada di dalam Islam itu sesuatu yang dinamakan qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sinonim dengannya adalah istilah jihad fi sabilillah. Jadi ini sebenarnya mentafsirkan makna jihad fi sabilillah. Jadi ini tidak dapat kita nafikan daripada agama kita ini. Oh, terdapat di situ sesuatu yang dinamakan apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada orang yang tak faham, yang takut, yang gentar dengan istilah jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah SWT. Dan apabila mereka tak faham atau salah faham, maka mereka berusaha untuk apa ni, untuk membasmikan istilah jihad, pemahaman, bahkan pemahaman jihad ini daripada jiwa orang-orang yang beriman. Jadi ini semua akibat daripada ada pada salah faham. Yang salah faham ni akibatnya ataupun disebabkan sama ada daripada tidak belajar, sengaja tidak mau belajar daripada sumber, daripada ulama, ataupun kita langsung tak belajar. Tetapi mereka mengambil daripada apa ni? Daripada pemahaman ataupun sangkaan-sangkaan mereka sendiri. Ketahuilah bahawa jihad fi sabilillah itu termasuk sesuatu asas dalam agama. Satu perkara yang tidak boleh seorang tu menafikannya, kerana ialah termasuk seperti rukun-rukun Islam yang lain daripada sudut pengetahuan tentangnya, pengetahuan tentang hukumnya, pengetahuan tentang hakikatnya. Kalau dia tak faham tentang syarat-syaratnya dan sebagainya, sekurang-kurangnya mesti yakin bahawa jihad itu memang salah satu daripada apa? Daripada syariat ini. Bagaimana kita nak nafikan sesuatu yang memang terdapat berselerakan di dalam kitab Allah Subhanahu Wataala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita nak basmikan sesuatu yang terdapat dalam sirah Nabawiyah daripada peperangan-peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam di Madinah, ghazawat-ghazawatnya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya, sampailah pembukaan kota Mekah itu pun dengan peperangan. Bukan kota Mekah itu dengan peperangan. Mereka datang dengan senjata, bawa senjata, lengkap dengan apa? Perlengkapan perang. Tetapi apa yang berlaku adalah bukan peperangan. Yang berlaku adalah orang-orang Quraisy di kota Mekah takut. Sebenarnya mereka takut sebulan sebelum Nabi SAW sampai, mereka dah takut dah. Apabila sampai lagi takut. Jadi ada sebenarnya penumpahan darah, tapi tak banyak. Kebanyakan mereka apa ni? Mereka menerima Islam selepas itu. Mereka surrender dan mereka menerima Islam. Tapi maksud di sini adalah kota Mekah itu dibuka dengan apa? Dengan peperangan, dengan jihad. Kalau peristiwa sejarah sebesar itu apa ni berlaku dalam sejarah yang kita tahu, bagaimana lagi kita nak nafikan tentang jihad fi sabilillah? Cuma masalahnya adalah pemahaman sebahagian orang ataupun penyelewengan pemahaman sebahagian orang tentang jihad, kerana apa ni, untuk menyesuaikan dengan ideologi mereka, dengan mazhab mereka, dan apa jugalah apa ni, hawa nafsu mereka, sehinggakan apa ni berlakulah apa yang berlaku pada zaman ini ya. Jadi itulah yang harus apa ni sebenarnya kita perbetulkan. Bukan kita betulkan dengan kita apa ni, kita nafikan jihad, mana kita boleh betulkan sesuatu dengan kita padam saja dari betul. Betul kan? Mana yang salah tu dibetulkan, bukan dipadamkan sebagai berlaku pada zaman ini yang digelar sebagai alim atau ulama atau ustaz dan sebagainya. Baik, sebab tu kalau kita lihat akidah ini jihad ini dah termasuk daripada akidah. Berarti dia ada syarat-syaratnya. Baik, jadi kita pindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-9, surah 47. عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه yang maksudnya diriwayatkan dari Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dan keduanya menghunuskan pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh, yang ini sudah jelas, akan tetapi apakah kesalahan orang yang dibunuh? Beliau bersabda, sesungguhnya dia juga bermaksud untuk membunuh saudaranya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini dikeluarkan oleh Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu an. Kalau sebagai faedah, sahabat ini Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu an juga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak akan berjayanya sesuatu kaum yang dipimpin oleh walau amrahum imra'ah, yang mereka serahkan kepimpinan mereka kepada seorang wanita, juga diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, tapi masalahnya dalam hadis itu, yakni dalam tentang wanita tak boleh jadi pemimpin, kalau jadi pemimpin apa jadi, tak akan berjaya kaum tersebut, itu tidak diterima oleh sebahagian orang, yakni orang Islam. Sebab apa mereka katakan? Sebab diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Ha, tapi dalam hadis ini kita lihat siapa yang riwayatkan, sama juga sahabat yang sama. Tapi hadis ini kita jarang dengar, mungkin tak pernah dengar, ada yang mempertikai kan hadis kalau dua orang Islam bertemu dengan pedangnya, bunuh-membunuh, dua-dua sekali masuk neraka. Jadi kenapa ini berlaku? Kalau sebabnya sahabat, dua-dua kena tolak. Kalau awak terima, dua-dua kena terima. Dan Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan banyak lagi hadis, dan dia adalah salah seorang perawi, yakni sahabat yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim dan kitab-kitab sunan yang lain. Dan kita tahu syarat Imam Al-Bukhari memasukkan perawi atau meriwayatkan daripada seseorang perawi itu adalah perawi itu seorang yang dipercayai, yang boleh diterima riwayat dengan syarat-syarat yang amat ketat sekali. Kalaulah tak boleh diriwayatkan daripada Abu Bakrah, tentu sekali dia tak riwayatkan. Jadi hujah terletak kepada periwayatan seseorang itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, cukuplah sebagai hujah sebenarnya. Apalagi kalau diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Dan siapa, kenapa kan mereka menolak Abu Bakrah ni? Sebabnya Abu Bakrah ni cerita dia panjang, kita nak ringkaskan sikit yang tu pun melihat apa yang saya ingat. Dia daripada sudut nasab keturunan dia ni pun tak jelas. Tak jelas. Ada yang mengatakan dia anak zina dan sebagainya. Itu satu hal. Tapi tak ada kena-mengena lah dengan hal ini. Yang penting di sini adalah Abu Bakrah radhiyallahu an, salah seorang bila pada selepas wafatnya Nabi SAW pada zaman sahabat, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, antara orang yang menuduh seorang sahabat yang lain berzina. Berzina ini bukan berlaku di Madinah, tapi berlaku di Iraq, saya tak ingat kat mana. Jadi masalahnya tak cukup saksi, maknanya tak cukup apa? Tak cukup orang lah. Patutnya berapa orang nak sabitkan hukum zina? Empat orang saksi yang adil. Jadi tak cukup saksi, bawa kepada Amirul Mukminin, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi apa dia buat? Quran kata mesti ada empat orang saksi. Ini tak cukup saksi, saya tak ingatlah berapa saksi. Jadi apa kena buat? Tolak. Ditolak dakwaan tersebut. Tapi hukumnya bukan setakat tolak saja, tetapi orang yang mendakwa, dia melihat orang lain berbuat zina dan tak cukup saksi empat orang ni, dia hukum dia pula, dia kena sebat hukuman apa pula? Hukuman qadhaf, menuduh orang lain buat zina dengan tidak cukup bukti. Jadi sebatannya adalah 80 kali. Itu satu. Tak apa-apa lah kalau ada sebat 80 kali, Dia bukannya maknanya dia dah kafir ke ataupun dia jahat ke apa semuanya. Okey. Tapi kata mereka, Al-Quran mengatakan selain daripada disebut 80 kali, Al-Quran melarang orang-orang beriman daripada menerima kesaksian orang ini, orang dihukum kazab ini sampai bila-bila. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu terima daripada mereka untuk mereka syahadah, kesaksian sampai bila-bila. Jadi ini jadi masalah. Jadi orang ini dah disebut Tuhan, dan orang yang kalau buat macam ini tak boleh diterima kesaksiannya. Ini dia bawa hadis. Betul tak? Daripada siapa? Rasulullah SAW. Mesti ditolak, kata mereka. Pernah dengar isu ni? Saya pernah dengar, pernah dengar. Tak pernah dengar, saya takut-takutlah ni boleh jadi fitnah. Ini antara isu tentang apa? Tentang sahabat. Jadi kita nak pendekkan cerita. Cerita ni ataupun kes ini dibahaskan panjang lebar dalam kitab-kitab usul fiqh. Sebab terdapat mazhab, boleh tak kita apa ni menggunakan riwayat daripada orang-orang seperti ini, ini orang fasik. Kemudian dipicahkan pula fasik tu kepada yang bid'ah, kemudian bid'ah tu pecah kepada mana lagi? Bid'ah, orang buat bid'ah yang menyeru pada bid'ahnya ataupun dia tak menyeru pada bid'ahnya, ataupun bid'ahnya itu ada menghalalkan pembohongan ke ataupun tak ada. Itu pembahasan dalam usul fiqh. Pasal kita cerita apa? Dalil adalah sunnah. Okey. Semua wajib ikut sunnah. Tapi sunnah tu macam mana? Riwayatnya macam mana? Kena dibahaskan. Perawinya begini, perawinya itu satu orang tak boleh, mesti dua orang, ada kata mesti lebih. Dan pembahasan-pembahasan dan dalil-dalilnya. Baik. Jadi kes ini atau apapun kisah Abu Bakar ini ada di dalam apa ni pembahasan tersebut. Tapi pendek cerita, Allah SWT kata jumhur memahami ayat suci Al-Quran tadi tak boleh terima kesaksiannya. Mereka katakan kesaksian satu hal, periwayatan satu hal yang lain. Riwayat, khabar dengan saksi lain tak sama. Kalau kita boleh selesai masalah ni, lain semua kita boleh selesai. Sebab tu kalau kita lihat dalam Islam, bukan lelaki yang dah baligh saja sah riwayatnya, yakni sah riwayat khabarnya. Wanita pun boleh riwayat hadis. Memang banyak pun riwayat ni hadis daripada wanita. Bahkan budak kecil pun boleh riwayat hadis. Sebab syarat dia riwayat, dia punya syarat tak sama dengan kesaksian. Tapi kesaksian lain. Kesaksian maknanya kita katakan, aku telah melihat fulan-fulan buat demikian, aku telah mendengar fulan-fulan cakap demikian, dan seterusnya lah. Dia cakap dekat mahkamah. Jadi kesaksian dengan riwayat tak sama. Jadi oleh kerana itu satu. Dan kedua, mereka katakan Abu Bakar Nufail radhiyallahu anhu ini, dia seorang sahabat. Macam mana pun dia sahabat. Sahabat tu siapa? Seorang yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW dan mati dalam iman, itulah seorang sahabat. Dan seorang sahabat termasuk golongan orang-orang yang Allah SWT telah reza terhadap mereka. Mereka telah reza kepada Allah SWT dengan nas daripada Al-Quranul Karim radhiyallahu anhum. Mereka telah reza, Allah telah reza kepada mereka, wa radu'an, dan mereka reza kepada Allah. Jadi kalau Allah dah reza, takkan kita tak reza lagi? Itu satu. Jadi ini dia asas dia ada, tapi masuk dengan cerita Abu Bakar ni dah lain macam lah. Kedua, Abu Bakar bin Nufail radhiyallahu anhu, dia disebat dihukum 80 kali rotan ni oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adakah sebab dia fasik, dia pendusta, suka bohong sana bohong sini, sehingga ke riwayat pun tak boleh diterima? Ataupun bila dia dakwa seorang sahabat lain itu berzina, dia benar dalam dakwaannya, dia nampak, cuma apa masalah dia? Tak cukup saksi. Jadi adakah itu satu kesalahan? Tentu sekali kalau ikut apa ni, ikut pemikiran yang waras, itu bukan satu kesalahan sama sekali. Jadi kenapa tak boleh kita terima riwayat? Dan kita tahu bahawa tidak ada pula sahabat-sahabat yang kata kepada sahabat-sahabat lain, jangan kamu dengar Abu Bakar ni riwayat hadis. kalau kedatang riwayat daripada Abu Bakar, kamu tolak. Tak ada pula Umar bin Khattab dah sebab dia kata macam itu. Umar bin Khattab sekarang mengatakan hukum Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kisah ni amat sensitif sekali. Sebab sahabat yang dituduh pun saya tak nak bilang nama dia. Takut apa jadi? Jadi fitnah. Tetapi yang sensitif ni lah yang kontroversial. Dan yang kontroversial dia yang digemari oleh musuh-musuh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlu Sunnah wal Jamaah pun taat berpegang teguh kepada amalan kefahaman sahabat-sahabat. Sebab mereka lah yang meriwayatkan Al-Quran. Jadi kita terimalah riwayat hadis mereka, kita terimalah kefahaman mereka, mereka khairul ummah. Tetapi Syiah, salah satu kumpulan yang bermusuhan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, jadikan isu Abu Bakar ni sebagai apa? Lihat sahabat-sahabat ni bukan betul ni. Nampak? Jadi tengok sahabat-sahabat ni ada yang diriwayatkan oleh Bukhari. So Bukhari yang buku tak dipakai. Dah 1, 2, 3 step dia masukkan habislah. Sebenarnya dia mau orang Islam tolak fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah berpegang pada sahabat. Jadi siapa yang kita nak, riwayat siapa yang kita nak dengar? Oh, riwayat Ahlul Bait. Itulah penetif dia. Lain tak ada yang datang dari imam-imam mereka, imam-imam 12. Jadi itu satu yang Syiah, bab yang Syiah suka tu lain hal, tu dia jawapan dia sendiri. Tapi kenapa orang tolak riwayat Abu Bakrah dalam hal-hal wanita tadi? Ya, kalau satu kaum itu menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka, presiden mereka, prime minister ke, queen ke, dia tak akan berjaya. Maknanya boleh tak kita, kalau dah Nabi kata macam itu, boleh tak kita serahkan kepimpinan pada wanita sebagai supreme leader, Amiratul Mukminin lah gunanya. Tentu saya tak boleh, kalau itu haram. Sebab tu tak ada ulama khilaf. Apa mazhab pun tak ada khilaf selain daripada Syiah lah. Tak, Syiah pun masuk ke dalam sini. Syiah pun setuju bahawa perempuan tak boleh jadi imam, tak boleh jadi hakim dalam masyarakat Islam. Dalilkan sama ada belaikan dalil hadis ini ataupun lain lah. Baik. Tetapi sebagian orang zaman sekarang kata boleh pula. Jadi bila jumpa hadis ini, kenapa kita boleh? Bukan pasal hadis, bukan pasal apa, sebab apa? Kita mesti apa? Mesti sama ratakan hak-hak wanita dengan lelaki. Wanita ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang lelaki boleh buat, wanita mesti boleh buat. Apa yang kita berikan pada lelaki, kita mesti berikan pada perempuan. Ini cerita sebenarnya, cerita apa? Cerita lama lah. Sekarang pun masih ada lagi ya. Jadi dia dakwah akan konsep equality, gender equality dan sebagainya ni kat mana-mana, dan bukan dia dakwahkan aja. Nak terima tak nak terima sudah, dia paksakan lagi kat apa? Kat negeri-negeri Islam yang ada laku sekarang. Kita dengar aja dengan lecture eh. Jadi asas dia adalah kerana apa? Nak sama rata dengan wanita dengan lelaki. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita adalah, kalaulah ditolak hadis Abu Bakrah ni kerana Abu Bakrah, maka kita lah telah jawab. Dia seorang sahabat, dan kenapa dia disebab kita pun telah, kita telah jelaskan radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima pakai oleh orang-orang Islam, ulama-ulama Islam sebelum ini. Tak ada orang persoalkan hadis Abu Bakrah. Dia ada lagi banyak hadis dia. Kenapa kamu kelas ini datang dan kata tak boleh pakai? Apakah kamu lebih hebat, lebih pandai daripada golongan-golongan yang dahulu? Baik. Jadi tidak lain tidak bukan kamu melakukan demikian kerana apa ni? Mengikut hawa nafsu orang-orang barat. Dan masalah ini sama dengan masalah anjing, boleh pelihara anjing dan sebagainya, jogging dengan anjing. Dan perkara lain lah. Jadi itu Abu Bakar Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi. Jadi dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dua orang Islam. Jadi sifat orang ini adalah muslimani, yakni orang Islam. Jadi dalam lafaz macam ini, muslim maknanya dia mestilah beriman sekali. Ini kaedah. Kalau dikatakan ilal takal mu'minan, maknanya dia pun Islam juga. Sebab lafaz tulab lafaz ini dia merangkumi lafaz apa ni ataupun makna yang lain. Dengan dua pedang mereka, bisai paihima, dengan dua pedang mereka, maka hukumnya dua-dua akan apa ni, akan masuk neraka. Jadi adakah mesti dia berperang bergaduh dengan pedang? Kalau dua, satu pegang pedang, satu tak pegang pedang, pegang pistol ke, lain pula hukum dia. Ha, ini kes sama dengan apa? Zahiri lah . Ha, siapa nak zahiri, dia kata tak berpedang, pedang aja, lain tak boleh. Jadi apa jawab kita? Kenapa Nabi SAW sebutkan pedang, tak sebutkan panah? Macam mana panah tak ada zaman tu? Kenapa tak sebutkan tombak? Tombak ada zaman tu, kenapa tak sebutkan? Bahkan apa ni, meriam pun ada zaman tu. Jadi jawab kita adalah, sebab ini adalah yang biasa, yang biasa, segata yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman tersebut buat pedang. Okey. Jadi semua senjata yang digunakan oleh dua orang Islam yang bergaduh ini hukumnya sama. Yang penting dekat sini ada dua orang dekat sini, al-qatil wal maqtul. Jadi kita tahulah bila dia dah menggunakan pedang ini, maknanya dia nak saling bunuh, membunuh. Jadi orang yang membunuh, jadi dia dah bunuh, dia masuk neraka. Al-qatil finnar wal maqtulu finnar, tu maknanya. Jadi kenapa orang yang bunuh tu masuk neraka? Sebab dia membunuh orang Islam. Boleh tak bunuh orang Islam? Jawabnya tak boleh. Di dalam keadaan biasa kan? Dalam keadaan biasa mana kita boleh tahu-tahu bunuh orang Islam, walaupun dia dah maki hamum kita ke apa ke, ataupun dia ludah muka kita ke, macam kat bola, barang bola, tak boleh kita ambil apa? Ambil pedang kita cucuk dia. Sebab dia orang Islam, hukumnya lain. Jadi azabnya yang diancam adalah azab di api neraka. Itu maksudnya al-qatil finnar wal maqtul finnar. Dan yang dibunuh pun masuk neraka. Jadi sahabat-sahabat bila dengar, mereka rasa hairan. Apa yang mereka hairankan? Bahagian mana yang mereka hairankan? Yang hukum si pembunuh masuk neraka ke yang terbunuh masuk neraka? Nah, yang terbunuh masuk neraka. Okey, kenapa terbunuh masuk neraka? Sebab tu dia kata qultu. Siapa kata? Abu Bakar ni. Dia kan Abu Bakar ni alert. Dia peka kepada kandungan hadis Nabi SAW. Dia bukan dengar terus hafal gitu ya, tak faham, tak tengok, perhatikan maknanya. Tak. Waktu dia nak hafal tu dia perhatikan maknanya. Jadi dia kata, wahai Rasulullah. Dia tak diam. Tapi dia bertanya. Dan ini menunjukkan boleh tanya kepada dalam apa? Dalam proses belajar mempelajari. Belajar dan mengajar. Dan misalkan tak marah pun kita tak, kita tanya dia. Bila kita tak faham sesuatu yang beliau sampaikan. Wajib atas Nabi SAW kalau ditanya tentang satu perkara yang tak jelas untuk menjelaskan. Baik, ya Rasulullah, hadal qatil, ini pembunuh. Itu terjemahan bahasa Arab dia. Ini pembunuh. Tak disebutkan ini pembunuh jelas apa yang dalam tu semua, tak sebutlah. Ini pembunuh. Tapi orang faham kan macam yang pembunuh ni fahamlah kita. Dia masuk neraka kenapa? Bunuh satu dosa besar. Baik, fama balul maktul. Apa hal pula dengan si pembunuh? Itu terjemahan dia. Apa hal dengan si yang terbunuh? Yang ni kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Patut yang kena bunuh tak masuk neraka. Masuk surga lagi ada patutnya. Kenapa dia masuk neraka? Maka jawab Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia, dan innahu kat sini maknanya kerana, ni dita'lil. Kerana sesungguhnya dia kana adalah dalam pergaduhan itu, peperangan itu, harisan. Dia haris maknanya bermaksud, berniat, bersemangat, bercita-cita, berazam, haris. Ala qatli sahibihi, untuk membunuh kawannya. Disebutkan sahibi itu apa? Kawannya yang Muslim lagi satu. Tapi apa yang berlaku? Pedang dia patah ke apa? Dia yang kena bunuh. Ataupun apa yang berlaku lah yang tidak tahu lebih apa ni, lebih expert lagi. Jadi dia yang terbunuh. Kalau tidak kerana itu, Kalau dia dapat peluang, apa dah berlaku? Dialah pembunuh, kawan dia lah yang terbunuh. Jadi adakah kita lihat perbuatan tu, siapa yang mati, siapa yang hidup, yang membunuh? Kalau orang polis datang, habis kau. Engkau lah masuk, masuk je lah. Memang lain dah mati, tak apa-apa kan. Tapi Allah SWT melihat yang di dalam hati juga. Dalam hatinya, orang ini pun patut masuk neraka, bukan orang bunuh saja. Sebab apa? Dia punya niat, niat pembunuh. Sama saja dia dengan kawan dia tu sebenarnya. Cuma dia tak dapat, dia gagal menyempurnakan maksud jahat. Jadi dia pun dihukum dan masuk ke dalam api neraka. Adil ke tak adil? Kalau dia dibangkitkan kelak, kenapa aku sama-sama dengan orang yang bunuh aku ni? Apakah apa agak yang jawab ? Engkau pun sebenarnya dah niat nak bunuh. So ni menunjukkan apa? Bahayanya niat, niat yang jahat. Kalau tadi kita bahaskan tentang pentingnya fadilat niat yang baik, begitu juga menunjukkan bahayanya niat, niat yang jahat. Namun demikian, apakah semua niat jahat akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah semua niat jahat yang ada dalam hati manusia akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya, kita kena lihat jenis-jenis niat yang jahat. Jenis-jenis niat jahat. Niat pun ada, niat jahat pun ada jenis dia lagi. Lepas tu saya katakan Islam ni, fikr ni dia tak ada apa ni. Dia tak ada satu jawapan, dia ada pecah-pecahan dia. So ada orang dia dah niat jahat dan dia dah mulakan apa nak memperkotakan niatnya. So dia dah buat dengan anggota, dah mulakan. Tapi apa berlaku? Gagal, ajazah. Ajazah maknanya dia tak dapat buat, lemah. Kerana sesuatu yang menghalangnya daripada melakukannya. Kalau dalam kes ini, bunuh. Dan kadang dia nak apa? Nak apa? Apa dia panggil tu? Nak rampas orang punya handbag tengah jalan tu lah, daripada motor tu kan. Malaysia banyak tu. Jadi niat dah ada, motor pun dah bawa speed. Okey, dah bawa dah cantik. Sekali apa? Rupan tu dengan handbag tu boleh pergi sini, miss pula. Miss lah. Saya buat cerita lah, macam-macam boleh buat lah. Okey, kita katakan awak tak ada apa-apa. Awak baik je, tak ada masalah. Mana pula? Polis pun tangkap dia. Jangan kata apa ni, dari kiamat dia akan dihukum. Polis pun tangkap dia, apa? Intention kan, apa? Intended crime tu apa, apa dia punya istilah, aku tak belajar. Jadi apa intended tu apa dalam? Dalam hati. Cuma yang menghalangnya adalah satu halangan. Kalau tak, dia dah buat. Jadi kita hukum kan apa ni, atas hatinya saja ke ataupun sebab dia dah mula lakukan? Sebab dia dah mula lakukan tapi gagal. So bahayanya niat yang jahat. Itu satu keadaan niat yang jahat. Satu keadaan lain untuk niat yang jahat adalah niat yang jahat dah ada. Dia dah aim, jumpa ni satu jalan kat sini. Dia apa ni, motor dia pun dia dah tak isi minyak betul-betul banyak, nanti lari mana semua dia dah plan lah. Ini macam ajar orang buat jahat lah. Tapi bila dia nak keluar pergi tu, nak jumpa kawan dia tu, sekali dia terdengar azan lah, contoh ni buat cerita juga. Jadi rasa dia lama azan sedapnya apa semuanya, dia taubat pada Allah SWT, tak patut aku buat ini. Terus dia pergi apa? Naik motor dia, jalan juga lalu dekat perempuan tersebut, tapi bukan nak pergi sana, dia terus kat minus dia. Jadi niat jahat tadi ada lah, tapi dia tak buat. Dia tak buat. Jadi apakah dia hukum kerana dia jahat tadi? Tidak. Pasal apa? Niat jahat tu dia tak lakukan. Dia tak lakukan. Itu kalau dia dah bertaubat, tentu sekali tidak. Taruhlah dia belum bertaubat pun. Dia belum bertaubat. Dia kali ini dia tak taubat. Dia tak dengar azan. Dia dengar azan, dia masih lagi nak buat. Tetapi apa berlaku? Dia tak jalan kat sana. Dia tak jadi. Dia malas, dia nak pergi kedai kopi ke apa semuanya. Dia tak jadi pergi. Jadi dalam hal ini juga tak dihukum niat jahat. Jadi niat jahat hanya dihukum bila apa? Bila seorang itu mula melakukan nak memper apa menyatakan atau melaksanakan niat. Boleh? Ini ada satu hadis yang penting dalam Sahih Muslim, dalam kitab Arba'in Nawawi juga, tentang hamma bihasanatin, hamma bisayi'ah. Jadi itu tentang kenapa bila dia tak jadi nak buat kerja jahat dia tu, niat jahat dia tu, bukan kerana halangan, tidak dihukum orang ini sebab dia belum lakukan. Niat saja dalam hati tapi belum apa ni, belum dilakukan, jadi Allah SWT tak tulis satu dosa atasnya. Jadi niat tu tetap jahat tapi tak akan dituliskan sebagai orang yang telah merampas harta benda orang lain. Ada pun niat yang baik, niat yang baik dalam apa keadaan juga dia mesti akan dapat pahala. Jadi kalau tadi niat dia nak tolong orang yang kena rompak, sekali tak dapat pasal apa? Tayar pancit. Dapat pahala tak? Dapat pahala pasal apa? Dia tak buat pun, dia tak tolong pun. Tapi pasal dalam hatinya apa? Nak tolong pulpan yang kena rompak. Okey. Kalau dia pergi dia dapat tolong, tentu-tentu sekali dia dapat. Tapi kali ini dia dah niat nak pergi tolong, tapi tiba-tiba apa ni, dia tak jadi nak buat. Motor tu dia jalan terus, dia tak jadi. Ada orang lain boleh tolong, sudah lah. Dapat pahala lah. Cakap dapat pahala juga. Pasal niat dia tetap baik. Niat tetap baik. Tapi dibelikan pahala atas niat dia saja. Jadi ini perbezaan yang niat baik dengan niat jahat. Sebab itu dalam hadis ini, ulama mengatakan, memberikan syarat kenapa orang yang terbunuh itu masuk neraka. Dalam keadaan tertentu saja, iaitu bila dia juga haris, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebab dia begitu bersungguh-sungguh nak membunuh kawannya. Kalau bukan kerana sungguh-sungguh nak bunuh kawannya, hukumnya tak macam ini. Baik, dalam membunuh orang Islam ini satu keadaan. Jadi kita katakan apa keadaan dua orang Islam boleh bunuh-membunuh, yakni cuba membunuh satu dengan yang lain. Jadi biasanya kerana apa? Kerana seorang itu dengan seorang lain mempunyai permusuhan. Jadi mereka bertengkar, mereka saling bunuh-membunuh. Ini kes dalam hadis ini. Ya, dua-dua salah. Sebab dua-dua tak boleh. Tak ada yang membenarkan mereka bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Tapi dalam keadaan yang kedua adalah apabila seorang tu duduk bagus-bagus kat rumah, tengah baca Quran, cik datang orang nak apa ni? Nak rumpak rumah. Jadi dia kata, hands up, apa semuanya, keluarkan barang-barang semuanya. Dia tengok, dia ni boleh makan aja kan? Dia pun ada belajar kung fu ke apa. Dia dah tadi dia belajar kat TV je. Jadi apa? Dia pun lawan dengan penjenayah penumpak tersebut. Okey. Tapi sebenarnya dia punya belajar memang tidak ada detail apa-apa pun. Dia tak ada pinggang pun, dia tak ada. Jadi apa jadi? Dia kena bunuh lah dengan perompak tersebut. Perompak tu masuk neraka lah. Yang kena bunuh masuk neraka lah. Tak, kenapa? Sebab dia bukan jenis yang ini. Sebab dalam dia nak membunuh kawan itu, perompak tu orang Islam juga, dibenarkan dia dalam keadaan itu membunuh orang yang datang nak rompak rumah dia. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan malihi, yakni harta bendanya, maka dia mati syahid. Jadi menunjukkan boleh dia mempertahankan hartanya dengan nyawanya. Jadi kalau terpaksa bunuh orang lain, bunuh. Yang itu tak ada. Ini maknanya kalau dia bunuh orang itu pun dia tak bersalah. Dia telah melakukan apa yang dibenarkan oleh Islam untuk dia lakukan. Boleh ya? Jadi kita boleh faham ataupun ambil faedah daripada hadis ini tentang maksud bab ini, iaitu mengikhlaskan niat dan menghadirkannya di dalam hati. Jadi walaupun dalam keadaan macam gini pun kita perlu apa ni? Kita perlu membetulkan niat. Kita lihat muka surat 48, ada kaedah sikit. Dan perenggan yang tiga terakhir, tiga daripada yang akhir. Hadis ini menjadi dalil bahawa pembunuhan itu termasuk dosa besar dan termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seorang masuk neraka. Bila kan? Yang pembunuh dan terbunuh masuk neraka. Tapi apa kita katakan tentang hukum ni? Mesti ke dia masuk neraka? Jawabnya apa? Dalam hal ini, pembunuh ini adalah satu dosa besar yang tidak sampai kepada dosa syirik. Jadi kalau dia tak sampai kepada dosa syirik, maka hukumnya adalah terserah kepada Allah SWT, kepada kehendak masyiat Allah SWT. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dia walaupun dia tak taubat. Yang bunuh tadi, Allah ampunkan dia. Jadi hari kiamat dia tidak diazab kerana dosa membunuh. Dan ini dengan kelebihan daripada Allah SWT dan rahmatnya. Allah SWT merahmati siapa yang disukai. Ataupun orang yang membunuh ini dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Jadi dihukum dalam api neraka setimpal dengan dosa membunuhnya itu. Jadi Allah SWT menghukum ketika ini dengan keadilannya. Dan inilah kaedah untuk semua dosa-dosa besar atau dosa kecil sekalipun yang tak sampai kepada dosa syirik. Yakni ia diserahkan kepada apa? Kepada masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiah maknanya? Maknanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang disuka pada hamba-hambanya. Tapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mengazab seseorang itu, menghukum seorang itu melainkan dengan keadilan. Orang yang tak salah tak akan apa ni? Tak akan dihukum. Satu. Tak macam di mahkamah dunia. Orang tak salah pun banyak kali kena hukum. Tak kena hukum betul-betul pun kena tunggu je kan. Berapa tahun sampai kes dia tu pun buka balik. Itu pun macam hukuman juga. Dan satu lagi adalah hukuman itu setimpal dengan dosanya. Tak ditambahkan. Tak ditambah. Baik. Walau bagaimanapun Allah SWT maha merahmati hamba-hambanya. Kadang-kadang Allah SWT mengampunkannya. Dan kebijaksanaan daripada Allah SWT. Ini semua melainkan dosa syirik. Dan dalilnya dari firman Allah SWT, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dengannya sesuatu. Tetapi Allah SWT mengampunkan dosa yang selainnya, yakni duna dhalika, yang lebih rendah daripadanya, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini bila kita sebutkan tadi bahawa dosa orang membunuh adalah masuk api neraka, itulah hukumnya. Walaupun begitu terdapat perbalahan di kalangan ulama tentang orang yang bunuh orang Islam dengan sengaja. Ada juga yang mengatakan bahawa tidak, dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan dalil mereka adalah hikmat Allah SWT dalam ayat surah An-Nisa, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, mukmin muslim samalah, samalah. Muta'ammidan, dengan sengaja. Dan tak sengaja, bukan self defense, sengaja nak bunuh, cold blood kita kata. Muta'ammidan, bukan tersilap tembak. Apa hukumnya? Fajazauhu jahannamu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, ni dia masalah dia. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan terbuka Allah SWT atasnya. Wa la'anahu, dan begitu juga laknat Allah SWT atasnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan Allah SWT siapkan untuknya azab yang besar. Jadi firman Allah SWT dalam ayat itu, dia akan kekal di dalamnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa dosa orang yang membunuh itu kekal dalam firman itu. Jadi dia ada permasalahan Tadi kita dah katakan Allah mengampunkan semua dosa melainkan syirik. Yang ini kata dia akan masuk api neraka, kekal tak tu dalamnya. Dan kemurkaan yang laknat tu tak bermakna dia kekal dalam neraka. Sebab itu terdapat riwayat daripada Abbas radhiyallahu anhu, dia kata bahawa orang membunuh dengan sengaja dia akan kekal dalam api neraka sebagaimana zahir ayat Al-Quran. Jadi ini antara permasalahan yang amat rumit. Jawapan yang terbaik yang saya dapati adalah daripada Syekh kami rahmatullah yang mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan makna dia akan kekal di dalamnya itu yang paling tepat adalah jazauhu jahannam khalidan fiha. Kalau orang membunuh itu kena azab yang sepatutnya dia dapat. Kalau Allah tak maafkan, dia akan apa ni? Dia akan kekal. Tetapi apa yang berlaku, Allah SWT pasti akan apa ni? Tak akan kekalkan dia di dalam api neraka. Sebab Allah SWT dah tetapkan dalam ayat lain apa? Ada hukum lain bahawa Allah SWT tidak akan kekalkan orang yang buat, yang tidak buat dosa, dosa syirik. Itu dia. Dan itulah antara ayat berbahaya kita katakan dari sudut mana? Pemahaman Khawarij, satu lagi kumpulan bid'ah. Mereka mengkafirkan orang yang membuat dosa besar. Siapa buat dosa besar, maka dia bukan orang beriman lagi, maka dia kafir. Lepas tu apa? Dia masuk neraka. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Dalilnya, dalilnya ayat yang tadi kita baca. Jadi, sebab itu kita apa ni? Kita harus mentafsirkan dengan benar, insya-Allah. Jadi maksud Nabi SAW, qatil maqtul, qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dengan yang terbunuh di dalam neraka kalau diazab oleh Allah SWT. Okey, kita teruskan. Jadi hadis ini juga menjadi dalil bahawa para sahabat menanyakan langsung segala sesuatu yang meragukan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawabnya secara langsung. Jadi bukan apa ni, bukan sembunyi-sembunyi ataupun sebagainya nak dapat ilmu. Mereka tanya langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi belajar ni tak ada sembunyi-sembunyi. Kat dalam bilik gelap ke, kat dalam rumah, jauh-jauh kat hutan ke apa. Lepas tu ada piring, ada cawan apa semuanya, tak ada. Nak belajar jelas dekat masjid dan seterusnya. Dan bila ada sesuatu tak jelas, tanya langsung kepada guru. Dan tanya tu mesti dengan adabnya, tanya nak tahu. Dan dengan yakin, dengan keyakinan bahawa guru yang kita tanya tu memang tahu jawapan dia. Jadi kita ambil daripada dia. Bukan kita nak test, kita tahu dia tak tahu jawab, kita nak test. Kalau nak buat dia malu dan sebagainya, ini kita tak tahu dia. Dan macam itu memang tak bagus lah, berusaha sebenarnya. Tak bertanya dengan demikian. Nampak bagus tanya, tapi niat dia yang membezakan amalan tadi. Ini ada kena dengan niat juga. Baik, maka dari itu kita tidak mendapati dalam Alkitab dan As-Sunnah sesuatu yang meragukan secara hakiki, kecuali kita temukan pemecahannya. Baik pemecahannya yang solusinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri tanpa ada pertanyaan, ataupun dengan adanya pertanyaan terlebih dahulu lalu segera datang jawapannya. Jadi bahkan ini satu keyakinan ulama, dan sepatutnya yakin keyakinan semua umat Islam, walaupun kita tak tahu lagi, bahawa tidak ada perkara yang meragukan yang samar-samar sebenarnya dalam satu ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, melainkan jawapan terhadap keraguan kesamar-samaran itu memang ada dalam ayat itu sendiri. Tak payah ayat jauh-jauh, ayat itu sendiri ada menjelaskan, ataupun dalam hadis itu sendiri ada menjelaskan. Tapi bagi orang yang ar-rasikhuna fil ilmi lah, orang-orang yang mendalam ilmunya dalam agama ni, dia mungkin faham. Baik, kalau tak daripada ayat tu sendiri atau hadis tu sendiri, jawapannya akan datang daripada pertanyaan orang lain, ini sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang jawapannya dengan sendiri. Baik, kemudian misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu, dan sisa hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sehari seperti setahun, apakah cukup bagi kita di dalamnya solat satu hari? Faham mana dia? Dajjal akan datang akhir zaman, berapa lama dia akan dulu kat muka bumi ni? Sekarang 40 tahun. Menunjukkan manusia ni semua ada kat mana? Ketika Dajjal turun kat bumi lah, tak ada kat bulan eh. Mas ke? Tak ada, menyatakan ada. Dajjal dah turun tu lah, tak lagi. Betul tak ni? Itu cita-cita ataupun angan-angan kosong dia orang nak tinggal kat bulan ni dekat planet lain. Baik, jadi dia akan tinggal selama 40 hari. Apa dia buat selama 40 hari, siapa tahu? Tak ada nafkah disebutkan kat sini. Jalan-jalan, ada jalan-jalan. Sebab tu dia panggil Masih. Masih maknanya yang menyapu. Menyapu apa? Kaki dia sapu tanah atau bumi dia. Semua lorong dia masuk kat dalam ke bumi ni. Semua jalan dia masuk. Jalan selamat dia masuk. Tak ada jalan selamat. Dua tempat saja yang dia tak masuk, iaitu Mekah dan Madinah. Tanah haram dia tak dapat masuk. Bukan maknanya dia terlepas, dia ada miss. Semua ada dalam dia punya apa ni, dalam map dia, tapi dia memang tak nak, tak dapat masuk. Dia cuba nak masuk, tapi apa, dia dapati bahawa di garisan tanah Mekah dan Madinah tu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi malaikat ni perintahkan Allah SWT, jangan kasi Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Jadi siapa yang ada kat Mekah dan Madinah ketika itu, selamatlah daripada fitnah Dajjal. Baik. Jadi apa dia buat kat tempat lain yang dia boleh masuk? Dia sesatkan manusia. Dia kata dia Tuhan. Dia ciptakan apa ni, benda-benda yang biasanya hanya boleh dilakukan, apa yang jadi ciptaan Allah SWT. Dia perintahkan apa ni, langit untuk turun hujan. Hujan turun dengan kata-kata dia je. Lepas tu bumi yang kering, dia kata tumbuhlah tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan. Orang tengok ni adalah perbuatan Allah. Dia kata dia Tuhan, sebab tu aku boleh buat gini. Kita ditujukan manusia syurga dan neraka, nampakkan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan apa ni, bukan syurga, bukan neraka pun. Jadi ramai yang apa ni, yang terfitnah dengan fitnah Dajjal ini. Kebanyakan mereka adalah orang-orang wanita, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dan orang-orang Yahudi. Orang-orang ini panggil dia apa? Mesayah lah. Itu dia punya Mesayah. Jadi diorang akan ikut Dajjal. Jadi sekarang di atas muka bumi dah tak ada lagi golongan-golongan, melainkan tinggal dua saja. Satu orang Islam, Hizbullah, dan satu lagi apa? Hizbul Dajjal. Tinggal dua saja, orang kafir dengan orang Islam. Maka berlakulah peperangan yang besar. Apabila ketika itu, maka turunlah Nabi Isa di negeri Syam. Dan bila dia turun itu, pada waktu nak solat subuh, orang kata Nabi Isa turun, suruh dia jadi imam. Nabi Isa kata, tak apa, biar seorang daripada kamu tu jadi imam. Imam kamu jadi imam kamu. Kata ulama, itulah Imam Al-Mahdi. Takrimatan lihadil ummah, sebagai kemuliaan Allah SWT atas umat ini. Ya, solat subuh apa semuanya, mereka pula lah apa ni, mencari Dajjal dan berperang dengannya. Sampailah Nabi Isa dapat membunuh Dajjal. Baik. Jadi dia akan hidup di muka bumi 40 hari. Satu hari itu macam setahun. Jadi soalannya adalah sahabat tanya, kalau satu hari satu tahun, jadi nampak berfikir macam mana nak semayang. Kita semayang satu kali je. Maknanya satu kali itu maknanya 5 kali satu hari lah. Satu tahun 5 kali je. Adakah macam itu? Ini kan satu perkara yang ragu-ragu, betul tak? Ataupun kalau yang sebulan pun, satu bulan kita sembahyang 5 kali. Hari ketiga seperti satu minggu, dan hari lain biasa macam biasa. Jadi jawab Nabi SAW, tidak. Tetapi hitunglah solatnya berdasarkan waktu solat masing-masing. Uqduru lahu qadiru lahu qadra, kata Nabi SAW. Jadi maknanya apa, hitunglah solatnya berdasarkan waktu masing-masing, kita takdirkan. Kalau satu tahun itu, kita jangan anggap dia sebagai satu hari. Tapi satu hari ini biasa ni berapa jam yang kita boleh kenal dengan jam, boleh kan? 24 jam. Jadi kalau pukul berapa agaknya apa ni, mula fajar. Okay, jadi kita solat fajar kat situ. Walaupun masih siang lagi, tentulah siang, satu tahun siang kan? Ataupun lamalah siang, 6 bulan siang. Jadi bila kita takdirkan lepas nanti subuh ni pukul berapa nanti zuhur? Ah ha, bila time pukul 1. Tapi itu bukan pukul 1 ke apa? Jadi kita kena apa ni? Kita kira berapa jam dan kita solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan seterusnya. Jadi kita terus sembahyang macam kita biasa, kita takdirkan kita biasa kita solat pada hari-hari biasa. Nah, di sini dalam riwayat yang sahih. Jadi ini satu kemusykilan, tetapi datang penjelasannya daripada pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan hilang kemusykilan. Dan apa lagi faedah daripada hadis Dajjal ini? Faedahnya dari sudut fiqh adalah Islam mengambil kira estimate. Mengambil kira apa? Takdir. Kan Nabi SAW suruh apa? Takdir kan apa ni? Berapa jam tu untuk satu hari tu kan? 24 jam, jadi kita bagikan kepada solat lima waktu. Jadi Nabi SAW suruh estimate kan? Sebab tu bila kita berhadapan dengan sesuatu masalah fiqh dalam ibadat yang tak boleh kita pastikan dengan pasti, maka kita rujuk kepada estimation, kepada apa ni, agak-agak, bukan agak-agak lah, banyak apa, kita takdirkan. Ini macam gini, kalau seorang tu dia apa, dulu dia tak puasa. Kalau tak puasa 3 hari senang lah, dia ingat 3 hari lah. Tapi dia puasa entah 30 tak berapa tahun, dia pun dah tak ingat. Kadang-kadang ada tahun tu dia puasa sikit, dia tak ingat berapa hari yang dia puasa. Lepas tu dia bertaubat, wajib tak dia qada? Ulama kena qada. Tapi dia dah tak ingat lagi ni ustaz, macam mana nak qada? Jadi kata ulama apa? Yang confirm, yang apa ni, yang yakin berapa? Ha, yang yakin gini-gini lah. Tapi tak pasti ada balance berapa tu kan? Ha, yang balance tu agak-agak berapa? Ha, jadi itulah namanya agak-agak tu. Tak kedirkan dia. InsyaAllah selamat. Itulah yang kita mampu buat. Maka itulah yang wajib kita lakukan. Jadi ada namanya tak kedir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Dajjal. Ini hadis yang tadi digunakan oleh ulama untuk masalah-masalah seperti itu. Boleh? Jadi kita teruskan pembahasan syarah ni. Ini menjadi dalil yang jelas bahawa tidak ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah sesuatu yang meragukan, rancu tanpa pemecahan. Tetapi yang ada adalah ketidakmampuan kita, kelemahan kita untuk kita memahami dan mencari jalan pemecahannya. Keterbatasan kita dalam mencari, merenungkan dan mengecek sehingga masalahnya menjadi rancu. Jadi kelemahan kita yang buat benda tu kacau bilau. Sebenarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada sesuatu yang rancu kecuali ada pemecahannya dalam Al-Kitab dan As-Sunnah itu sendiri, atau dari jawaban Rasulullah langsung atas pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat kepada beliau. Wallahul muwaffiq. Jadi sampai kepada penghujung syarah ini, ada apa soalan? Yang membunuh dan terbunuh tu masuk neraka kan? sebenarnya itu dikhabarkan, diriwayatkan bila terjadinya fitnah, tak silap saya antara Ali dengan Muawiyah ke, tak silap saya gitulah, antara Ali dengan Muawiyah. Jadi ada dua kumpulan orang Islam nak berperang. Jadi Abu Bakar ni dia dengar daripada Nabi SAW majlis ini, dia tak nak masuk campur dan dia nasihatkan orang ramai, sahabat-sahabat lain yang dah semangat tu, dan mereka bukannya dah geram nak bunuh orang, tak ada. Mereka rasakan mereka lah kumpulan ni benar, kumpulan Ali benar, kumpulan Muawiyah kata kumpulan Muawiyah benar, mengikut agama lah, mengikut ijtihad ni kepada sahabat. Tapi kata Abu Bakar, dia ingatkan mereka tentang hadis ini, dua-dua nanti masuk neraka. Jadi tak apa faedahnya, baik kita jangan apa, jangan perang tu. Itu sebab itu Abu Bakar antara sahabat yang diketahui bahawa dia tidak masuk dalam peperangan. Begitu juga hadis tentang hadis apa tadi, tak akan la lanjut leha qaumun walau amrahum imraatan, tidak akan berjaya satu kaum yang menyerlahkan pimpinan mereka pada wanita. Kenapa dia, bila dia sebutkan ni, bila peperangan antara Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, dia kasih tahu pada Aisyah tak akan berjaya apa ni satu kaum yang meletakkan pimpinan mereka pada apa, pada wanita. Isyarat kepada apa, bahawa Aisyah ni sekarang lead satu kumpulan bertempur dengan kumpulan Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya hadis itu ada sebab-sebabnya. Tapi apa yang berlaku, adakah mereka ikut? Jadi itulah yang apa ni, kadang-kadang kita usaha pun macam mana buat hadis pun, kadang-kadang apa ni bila dah fitnah, dah tak nampak lagi orang masuk. Dan kita tahu pun ikut kisah ada orang yang apa tu, yang cucuk sahabat-sahabat untuk apa ni, untuk berperang. Mereka mula-mula dah duduk nak berdamai, tapi ada orang dah start panah dulu. Katanya Abdullah bin Sabah, iaitu seorang Yahudi munafik yang pura-pura Islam, dia sengaja buat gitu. Jadi apa, oh ni dah attack, kita pun attack balik, dah lah dah terlupa pasal apa, nak duduk nak bincang apa semuanya, dah lah apa ni dah berbunuh-bunuhan. Dan itu semua fitnah antara orang Islam daripada dulu dah. Ustaz Dajjal ini adakah punya ibu bapa? Dari keturunan mana Dajjal itu Ustaz? Betul nak tahu? Ilmu lah eh, ilmu, ilmu. Dia tidak memberikan kesan apa-apa pada amalan kita pun. Kalau saya tahu dia jawab lah, Dajjal ada ibu bapa tak? Jawabnya ada. Dia macam manusia lain. Dajjal pertama sekali dia manusia, dia anak Adam yang tak ada ibu bapa, cuma apa? Adam AS, dan tak ada bapa, cuma Nabi Isa. Lain orang semua ada mak bapa. Itu juga dengan Nabi-Nabi, Dajjal pun ada. Kalau awak nak tahu siapa bapa dia, siapa mak dia, awak kena tunggu dia turun lah, tanya. Jadi dalam riwayat Muslim ke Bukhari, saya tak ingat, dia dah ada dah sekarang, cuma dia belum diizinkan Allah SWT untuk keluar. Dia memang nak keluar, tapi belum time dia. Jadi Allah SWT izinkan dia untuk keluar. Dia sekarang dalam chain ni, dia belum juga setempat yang tak orang tahu. Entah, yang penting yang boleh kita amalkan apa, macam mana, soalan yang patutnya kita tanya, bagaimana nak menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Pertama sekali doa atau apa, waktu tasyahud akhir tu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Yang belakang tu kita berlindung daripada fitnah masihid Dajjal. Doa dengan ikhlas, yakin InsyaAllah Allah akan selamatkan kalau Dajjal tu turun. Satu lagi terdapat hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang rajin baca surah Al-Kahfi dalam sebagian riwayat 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, atau surah Al-Kahfi surah 15-16 tu, tengah-tengah tu, maka akan terselamatlah dia daripada fitnah Dajjal. Dan disebutkan dalam hadis pula, baca pada hari Jumaat, tak kira lah malam Jumaat ke, hari Jumaat petang, Jumaat sore ke, apa bahasa yang penting Jumaat, jadi dapat insyaAllah. Dan amalkan setiap minggu. Okey, amalkan baca satu, kemudian cuba renungkan makna dia, tafsir dia. Sebab surah Kahfi itu surah yang amat ajaib sekali, ya. Kisah-kisah dia. Dan belajar tentang apa ni? Tentang fitnah Dajjal. Ciri-ciri dia, selain daripada mak bapak dia punya nama ataupun keturunan. Tak payah tahulah, eh. Kita kalau jumpa dia, mata dia apa? Mata dia satu je. Ha, dia ada dua sebenarnya, tapi mata satu je boleh nampak, satu lagi tertutup. Ha, rambut dia kerinting, dan apa tu, dahi dia besar. Dan dekat dahi tu apa ni, ada tulisan Ka-fa-ra ataupun Ka-alif-fa-ra kafir, dalam riwayat lain. Semua apa ni, semua orang yang beriman tauhidkan Allah SWT akan dapat baca tulisan tersebut kat mana? Kat dahi ni. Semua yang beriman boleh baca. Jadi kalau awak nak selamat ketika itu, nak baca tu, yang ni boleh baca tu, pastikan awak berpelihara iman dan tauhid kita. Ya, kita boleh baca, kita beriman, kita mesti boleh baca. Walaupun kita tak tahu bahasa Arab pun, kita tak kenal kaf-kaf tu benda, eh. Tak apa. Kita mesti boleh baca. Dan selain daripada itu, kita kena tahulah Allah SWT apa ni, laisa bi'a'war. Allah SWT tak, bukan ada satu mata. Ini atas kenapa nampak ke Allah SWT boleh melihat tu, menunjukkan Allah SWT ada dua, ada dua mata. Sebab tu Nabi SAW kata inna rabbakum laisa bi'a'war, lebih kurang macam itu. Sebenarnya Tuhan kamu tidak mata sebelah. Baik, dan Allah SWT bukan macam ini, eh, yang apa ni, hidup kat muka bumi ni semuanya. Ini adalah manusia dia. Kalau kita yakin kita ada akidah yang kuat, kita akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Satu lagi soalan from Ustaz. Benarkah Islam dibangunkan di hujung mata pedang? Benarkah Islam dibangunkan di hujung mata pedang? Siapa kata macam ni? Hadis. Tak, hadis bukan kata Islam dibangunkan di hujung mata pedang. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis yang sahih, dan dijadikan rezeki aku di mana? Di hujung pedang. Itulah gitulah. Dijadikan rezeki aku di hujung pedang. Maknanya apa? Nabi SAW dia tak ada kerja. Dia tak ada kebun kurma ke apa, ataupun tak ada apa ni, bela unta ke kambing ke apa, atau ada bisnes. Nabi semua full time apa? Full time jadi Nabi, dakwah. Jadi berapa mana dia dah dapat harta? Dia tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh lah, sedekah dia tak boleh terima. Jadi daripada mana Nabi SAW nak makan? Dia pun manusia, dia pun makan, peminum. Takkan doa je nak Allah SWT kasih dia makan daripada langit? Okey. Jadi sebab tu dalam hadis tu nak tunjukkan bahawa antara kelebihan Nabi SAW, dia kena usaha dengan cara apa? Dengan berjihad. Dengan syarat-syaratnya, jihad adalah sebab untuk Nabi SAW dapat rezeki, iaitu daripada harta rampasan perang. Sebab Allah SWT izinkan 1/5 daripada harta rampasan perang itu diberikan kepada Rasul SAW secara khusus. Wa'alamu annama ghanimtum وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Jadi lima bahagian tu, 1/5 bagi pada Rasulullah SAW. Itu maknanya. Bukan maknanya Islam dibangunkan atas ujung mata pedang. Walaupun antara sebab Islam itu tegak sampai sekarang adalah jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in sampai pada zaman apa ni, zaman kemegahan Islam. Tapi bukan itu sahaja, eh, sebab dibangunkan Islam atau terbangun Islam, tapi juga dengan apa? Dengan dakwah yang dilakukan apa ni, oleh da'i-da'i. Bahkan itu lebih banyak daripada jihad sebenarnya. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.